Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ma ba'd. Al-qaid al-khamis al-sifat al-thubutiyah dan qismillah kismain dhatiya wa fi'liyah. Naam. Kemudian al-dhatiyah dan qismillah kismain dhatiyah ma'nawiyah dhatiyah khabariyah. Naam. لماذا سموه صفات الذاتية الخبرية؟ لماذا سموه الخبرية؟ لأنه ماذا؟ لماذا يحيى؟ لأنه لا؟ لأنه ماذا؟ يعني نسبة إلى الخبر سري. لماذا سموه خبرية؟ نسبة إلى الخبر. ذكرنا في التعليق ذكرنا كان مرهدة لخبر لأنها متلقات من ال من الخبر ولا ولا dan akal tidak bisa menjamah la madkhala lil aqli fiha la madkhala lil aqli fi fiha na'am hada khabariyah li'anna mutalaqqat min al-khabar la wala مجال ولا مرخل للأكل فيها بخلاف الصفات الذاتية المعنوية وإن كانت أيضا متلقات من الخبر يقدر خبر يعني بدليل السمع القرآن والسنة لكن ماذا العقل قد دل عليها مثل الحياة صفة الحياة صفة العلم نعم القدرة العقل دل عليها أيضا نعم أدبنا خبرية أكل إذا بيسا سمسكال مسكبون لتتبكن ولي لتتبكن للم القرآن أن السنة في أكل إذا بيسا ماسك سمسكال نعم tidak bisa. Semalam tadi dijelaskan. Adapun nama Nabi kan secara logika kan bisa. Misalkan ketika dikatakan bahwa ya dengan secara logika, secara akal bisa menalar bahwa alam semesta ini yang demikian menakjubkan ini ya diciptakan oleh Allah Taala kan tidak mungkin ya tercipta kecuali dengan apa dengan qudrah dengan kekuasaan menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa kemudian yang dengan ayat yang demikian menakjubkan seperti ini pengaturannya tatanannya demikian subhanallah ya itu tidak mungkin kan diciptakan tanpa ilmu. Nah, diri kita saja, ya, organ-organ kita jika kita pelajari satu organ saja, ya, itu sudah tidak ada habisnya untuk digaji, ya. Betapa menakjubkannya menunjukkan betapa maha mengetahuinya Allah Taala. Ya, secara logika bisa, tapi yang khobariyah tidak bisa. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, nah, sifat tangan, wajah dan seterusnya tidak bisa dilogikakan seperti itu. Baik, itu penjelasan yang disampaikan di ta'lim. Kemudian sifat al-fi'liyah. Sifat al-fi'liyah mada? Ia sifat madharun tata'allaku bi masyiatih. Nah, ya ini insya'ah, fa'ala wa insya'ah, lam, ya fa'alha. Nah. Ini perbuatan, jadi berarti kan tidak selalu. Nah, ya, hanya terjadi ketika Allah menghendaki melakukannya, kemudian Allah melakukannya. Nah, hunakah minas sifat takunu dhatiyah wa fi'liyah bi'tibarain kamada sifat al-kalam. Nah, takunu dhatiyah bi'tibari mada? Bi'tibari mada takunu dhatiyah? Bi'tibari? Hah? Bi'tibari mada takunu dhatiyah? Yani la tanfakku anillahi ta'ala. Daiman lam yazal wa layzalu muttasifan bil-kalam. Yani bi'tibar tinjauan kepada tinjauan ke sisi apanya? Tamil? Aywa. Yang diungkapkan saya di sini, bi'tibar asli al-kalam. Asli al-kalam. Nah. Tayyib. Tinjauan kepada asal ya, sifat berbicara ini, yakni pada asalnya Allah senantiasa maha berbicara selamanya, sejak dahulu tanpa permula ada permulaannya dan seterusnya tanpa ada akhirnya, senantiasa maha berbicara ya, i'tibar asli al-kalam. Tayyib. Selalu maha berbicara, tidak pernah tidak bisa berbicara dan tidak akan pernah tidak bisa berbicara, tidak pernah tidak bisa berbicara dan tidak akan pernah tidak bisa berbicara, selalu maha berbicara, kuasa berbicara, kan begitu. Tetapi apakah selalu berbicara? Tidak, karena ini adalah sifat fi'liyah. Bi'tibar mana? Bi'tibar ahad al-kalam, bi'tibari ahadil kalam, tinjauan terhadap ucapan-ucapan itu satu persatu, individu-individu ucapan itu ya. Ucapan ini seperti antaranya ucapannya kepada Nabi Musa ya. Baik, itu hanya terjadi ketika Allah menghendakinya. Nah, saat Allah menghendaki, Allah berbicara. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak. Nah, jadi dari sisi itu fi'liyah. Tayyib. Begitu pula termasuk yang diangkat di sini oleh Syekh itu ayat innama mana? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Idza arada, arada bermakna syaa. Ya. Irada di sini adalah irada. Iradat kauniyah, yakni bimakna masyiah. Masih ingat sifat iradah Allah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, merujuk kembali pelajaran kita luar wasithiyah. Nah, iradah kauniyah yaitu masyiah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, yakni menghendaki untuk mencipta, itu kan iradah kauniyah, masyiah. Menghendaki untuk mencipta sesuatu makhluk, Allah hanya mengatakan kun, mengucapkan kun, ini berbicara. Cara Allah mencipta dengan berbicara, mengatakan kun. Terciptalah kamu. Fayakun, langsung selesai Allah mengucapkan kun, langsung tercipta. Ya. Langsung tercipta. Nah. Jadi ketika Allah menghendakinya, ini dalil yata'allaq bil masyiah. Insya'a fa'ala wa insya'a lam يفعل. نعم. طيب هنا ada تعليق. نعم. عند قول إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال الشيخ هنا إرادة السابقة. Ada di syarat antum atau tidak? Nah, huna iradatul sabiqah wa iradatul muqaranah. Iradatul muqaranah. Iradatul sabiqah wa iradatul muqaranah lil fi'li. Huna iradatul sabiqati wa iradatul muqaranati lil fi'li. ويكون القول ويكون القول بعد إرادة المقارنة ويكون القول ويكون القول بعد إرادة المقارنة للفعل. يكون القول بعد إرادة المقارنة بالفعل. وأما إرادة السابقة وأما إرادة السابقة وأما إرادة السابقة بأنه سيفعل بأنه سيفعل فهذا سابقة فهذه سابقة فهذه سابقة لا يكون بعدها قول لا يكون بعدها قول لا يكون بعدها قول فالقول أي كن فالقول أي كن إذن بعد الإرادة إذن بعد الإرادة وهذا يدل وهذا يدل على حدوث على حدوث هذه الكلمة على حدوث هذه الكلمة وأنها صارت وأنها صارت وأنها صارت عند إرادة الفعل وأنها صارت عند إرادة الفعل كذلك القرآن كذلك القرآن الكريم كذلك كذلك فاصل القرآن الكريم فيه آيات واضحة القرآن الكريم فيه آيات واضحة تدل على أن الله تعالى تدل على أن الله تعالى تكلم بها تكلم بها ba'da wuku'il fi'li. Takallama biha ba'da wuku'il fi'li. تكلم بها بعد وقوع الفعل المتحدث عنه. تكلم بها بعد وقوع الفعل المتحدث عنه. كقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالمسموع سابقا إذن فهذا القول صار بعده. إذن فهذا القول صار بعده. صار بعده. صار. إذن فهذا القول صار بعده. وعلى هذا فقس. وعلى هذا فقس. وأما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فقالوا وأما الأشاعرة والمطردية والكلابية فقالوا كلام الله صفة ذاتية فقط. كلام الله صفة ذاتية فقط. لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأن هذا المسموع لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأن هذا المسموع شيء مخلوق. وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله شيء مخلوق خلقه الله. وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. ليعبر عما في نفسه. Jadi ini kata Syekh Huna di sini ada dua iradah yang harus difahami. Iradatus sabiqah wa iradatul al-muqarinah. Iradah sabiqah itu iradah kehendak Allah yang terdahulu, yang mendahului. Wa iradatul muqarinah yaitu iradah yang mengikuti lil fi'l, yang mengikuti perbuatan. Ya. Yani sebelum Allah berbuat. Wa yakunul qawlu, dan yakunul qawl, ucapan Allah mengatakan kun, terciptalah, ba'da iradatul muqarinah, itu setelah kehendak Allah yang muqarinah, ya, yang menggandeng, yang mengikuti al-fi'l, perbuatan. Wa amma iradatus sabiqah, adapun iradah, keinginan kepada Allah yang terdahulu, biannahu sayaf'alu, bahwasanya Allah akan melakukan, fahadihi sabiqatun, maka ini adalah iradah, masyia yang terdahulu, la yakunu ba'daha qawl, tidak ada ucapan setelahnya. Ya. Baik. Falqawlu ay kun, maka ucapan Allah mengatakan kun, idzan, jika demikian, ba'dal iradah, itu terjadi setelah Allah menghendaki. Ya. Setelah Allah menghendaki. Idza arada syai'an, ya kan? Jika Allah menghendaki. Nah, ayakul, jadi setelah ya kehendak. Wa hadha yadullu ala huduts hadhihi al-kalimah, ini menunjukkan terjadinya ucapan ini. Terjadinya ucapan ini karena terjadi setelah ada kehendak, yakni al-irada al-muqarinah tadi. Wa annaha sarat 'inda iradatil fi'li, dan bahwasanya kalimat itu diucapkan oleh Allah ya ketika Allah menghendaki melakukan hal itu. Ini berarti apa? Ketinjau rezeki ini berarti fi'liyah gitu. Maksudnya sisi pendalilannya. Kadzalik, begitu pula Al-Qur'anul Karim fihi ayatun wadihatun, padanya ada ayat-ayat yang jelas, tadullu ala anna Allah Ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala takallama biha, bahwa Allah berbicara dengannya. Yakni Allah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu ba'da wuku'in fi'lin mutahaddatsi anhu, setelah terjadinya ya, perbuatan yang dibicarakan, yang dibicarakan ya, disinggung pada ayat tersebut. Kaqouli, seperti firman Allah Ta'ala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Apa maknanya qad sami'a Allah? Allah mengatakan qad sami'a Allahu, sungguh Allah telah mendengar qawla allati tujadiluka, ucapan wanita yang mendebatmu fi zawjiha, mengenai suaminya yang melakukan zihar kepadanya. Nah, kapan Allah mengucapkan ini? Ayat ini menunjukkan Allah mengucapkan ini, ya, mengucapkan ayat ini ketika kejadian itu, peristiwa itu, yaitu wanita itu datang ke rumah Nabi, kemudian ya bertanya tentang suaminya yang melakukan zihar kepadanya, bertanya tentang hukumnya. Maka Allah pun berbicara mengatakan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Fal masmu' maka yang didengar oleh Allah sabiqan, mendahului, yaitu ucapan wanita itu kepada Nabi ya bertanya tentang zihar suaminya kepadanya, itu mendahului ucapan Allah. Setelah itu kemudian Allah mengatakan, turun ayat Allah mengatakan qad sami'a Allahu qala itu jadi fi zawjiha. Idzan fa hadzal qawlu sara ba'dahu. Jika demikian maka ucapan ini ayat ini firman Allah Taala ini sara ba'dahu, ya, itu setelahnya. Wa ala hadza faqis, ya, atas ini kiaskan yang lain. Nah, jadi ini pertanyaan lebar Syekh untuk mentakrir, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, bahwa, ya, bukan hanya tadi, ya, sifat kalam itu, tetapi juga fi'liyah. Kenapa? Karena di sana ada dullal, ammal asyairah, wal maturidiyah, wal kullabiyah. Adapun kaum asyairah, maturidiyah, dan kullabiyah, tiga golongan ini, mereka menetapkan sifat al-kalam, tapi penetapannya tidak seperti al-sunnah. Sifat kalam yang mereka tetapkan adalah kalamullahi sifatun dhatiyatun faqat. Mereka mengatakan bahwa sifatul kalam hanya sifat dhatiyah saja, bukan sifat fi'liyah. Ya. Artinya apa? Sebelum lanjut ta'liqnya. Artinya Allah sebenarnya tidak pernah berbicara. Tidak pernah berbuat. Ya, berbuat dalam arti berbicara tidak pernah. Karena yang ada pada Allah hanya apa? Ya. Mereka mengatakan li'annahum yaj'aluna al-kalam huwa al-ma'na al-qa'im wa al-ma'na al-qa'im bin-nafs. Mereka menjadikan al-kalam, sifat kalam Allah itu adalah makna yang tegak pada diri Allah. Jadi makna-makna yang ada pada diri Allah itulah sifat kalam. Makna-makna yang ada pada diri Allah, yang Allah hendak ungkapkan, Allah hendak sampaikan, itulah kalam. Tapi Allah tidak pernah mengungkapkannya sendiri, tidak pernah mengucapkannya sendiri, mengungkapkannya dengan mengucapkannya berbicara tidak pernah. Bagaimana cara Allah mengungkapkan makna-makna yang ada pada dirinya? Caranya kata mereka, wa anna hadzal masmu'a, dan bahwasanya al masmu' ini, ya, yakni ayat Al-Qur'an, ya, misalkan syai'un makhluq, itu adalah makhluk. Khalaqahu Allah, yang Allah ciptakan, liyu'abbiru amma fi nafsihi, untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Jadi Al-Quran itu makhluk. Allah tidak pernah mengucapkan ayat-ayat itu. Allah tidak pernah mengucapkannya. Tetapi Allah menciptakannya. Ayat itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Mana-mana yang diinginkan. Yang tidak diungkapkan oleh Allah Ta'ala. Nah. Ini ucapan Asy'ari yang mengatakan ibarah. Adapun Al-Kulladiyah mereka mengatakan hikayat. Li'abdir amma fi nafsihi. Bisa ditambahkan jika mau. Indal Asy'ari. Atau li'ahki amma fi nafsihi indal Kulladiyah. Lengkapnya begitu. Perbedaan antara Asy'ari dan Kulladiyah di sini saja. Ya, di antara perbedaannya ini. Mereka mengatakan, kalau Asy'ari mengatakan Al-Quran itu ibaratun amma fi nafsi. Ungkapan dari makna dalam dirinya. Li'abdir amma fi nafsi. Adapun Al-Kulabi atau ditambah tadi. Jadi li'abdir amma fi nafsi. Indal Asy'airah. Au liyahkiya amma fi nafsihi indal Kulabiyah. Atau menghikayatkan. Au liyahkiya amma fi nafsihi indal Kulabiyah. Atau menghikayatkan apa yang ada pada dirinya indal kullabiyah. Jadi mereka sama ini. Asy'ariyah, kullabiyah, maturidiyah sama-sama menetapkan kalamun nafsi. Ucapan diri istilahnya. Kalamun dhati, yakni disebut juga kalamun nafsani. Kalamun nafsani, kalamun dhati, yakni ucapan diri. Jadi makna-makna yang ada pada diri Allah. Tetapi Allah tidak pernah mengucapkan makna-makna itu sebagai suatu kalam, ucapan. Tidak pernah. Jadi kalau begitu ayat-ayat Al-Quran itu apa? Itu bukan ucapan-ucapan Allah. Allah tidak pernah mengucapkannya itu. Itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mentakdirkan, mengungkapkan, menurut syairah, mengungkapkan makna yang ada pada dirinya. Menurut Kullabiyah, untuk menghikayatkan makna yang ada pada di dirinya. Ada pun Ahlus Sunnah mengatakan apa? Allah mengucapkannya, bukan makhluk. Allah sendiri yang mengucapkannya. Jadi sifat kalam bukan hanya dzatiyah, tapi fi'liyah. Bahwa Allah memang melakukan. Fi'liyah artinya apa? Allah berbuat, berbicara. Allah melakukan. Ya. Melakukan. Pengucapan itu. Fi'liyah. Adapun mereka tidak ada sifat fi'liyah. Hanya kalamun nafsani, kalamun dzat. Bisa dipahami? Bedanya? Ya. Ahlus Sunnah dengan mereka? Bisa ya? Nah, barakallahu fikum, nakta fi biada. Jazakumullah khairan.